Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang mendengar nasihat ini, ada salah satu bacaan yang bisa kita gunakan untuk ruqyah diri sendiri. Kita tahu bahwasanya ruqyah artinya kita membaca bacaan dari Al-Qur'an ataupun hadis. Ya, dari Al-Qur'an ataupun hadis yang berisi doa-doa untuk kesembuhan. Ada yang sederhana seperti membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah di sini Nabi SAW mengetahui dari para sahabat mereka menyebutnya dengan ruqyah. Maka otomatis kita katakan Al-Fatihah bisa digunakan untuk ruqyah. Ada juga bacaan seperti ayat kursi, di mana Nabi SAW menyebutkan keutamaannya, ayat kursi itu bisa melindungi dari gangguan setan atau bisa mengusir setan. Ada juga dengan menggunakan bacaan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Dan ada dari hadis seperti bacaan bismillah, bismillah, bismillah. Kita baca 3 kali bismillahnya. Lalu kita menyebutkan auzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Auzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ini kata Nabi SAW doa ini untuk yang bacaan kedua, nanti bacanya 7 kali. Jadi kita ulang. Auzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baru ketiga. Auzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baru keempat. Auzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baru kelima. Auzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baru keenam. Auzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. 7 kali kita baca tadi, setelah sebelumnya kita baca bismillah 3 kali. Ini bacaan yang digunakan untuk ruqyah pada diri sendiri, di mana Nabi SAW katakan pegang bagian yang sakit, misalnya lagi sakit gigi. Pegang bagian yang sakit, lalu baca bacaan tadi, bismillah, bismillah, bismillah. Lalu kita baca, auzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Yaitu aku minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang aku dapat atau yang nanti akan membahayakanku. Ya, maka kita baca seperti itu. Ini tanda bahwasanya ternyata ruqyah ini kita tidak mesti suruh orang untuk mendatangi kita, kemudian meruqyah diri kita, tidak. Namun kita bisa mempraktikkan sendiri kalau kita punya penyakit atau mungkin ada yang kesurupan atau mungkin punya ilmu-ilmu hitam dahulu lah dia punya. Maka bisa gunakan dengan bacaan-bacaan ringan seperti tadi. Ini saya dengan pertolongan Allah. Allah akan hilangkan penyakitnya. Allah juga akan memberikan kesembuhan pada dirinya. Allah juga akan hilangkan kejelekan-kejelekan di masa silam yang sudah dia tobati dari ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir yang dia pelajari. Maka coba praktikan yang sederhana seperti tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan pada diri kita dari berbagai macam mara bahaya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.